pelajaran ke-54, muzakarah yang ketiga. Baik, kita baca. Innahum yakiduna kaidan. Yakiduna, kaf kasrah dan ya sukun panjang. Yakiduna. Innahum yakiduna kaidan. Panjang ki dan tu sama satu, yakni seimbang dua harokat. Fi nari jahannam khalidina. Ada nun yang musyaddadah di tasdid, jangan lupa memanjangkan, menyempurnakan gunnah. Jahannam. Baik. Fi nari jahannam khalidina. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Ya, ada mim sukun. Ya, beri gunnah. Gunnah naqisah. Jim beri qalqalah. Tanwin. Ya. Ajrun beri gunnah naqisah. Wai. Keluarkan dari makhraj iya, dari tengah-tengah lidah. Woi. Mamnunin. Mim dengan gunnah tanpa qalqalah. Mamnunin. Nunin. Bebaskan huruf wawu mad dari apa? Gunnah. Nun, bukan nun. Nunin, ya. Jadi gunnah hanya pada nun yang berdhammah, adapun wawu tidak. Kemudian baru muncul lagi gunnahnya pada huruf nun. Falahum ajrun ghairu mamnunin. Falahum ajrun ghairu mamnunin. Alam nashrah laka sadraka. Alam nashrah laka sadraka. Sad. Sad. Tebal. Adapun dal jangan ikut tebal. Sad. Tidak ikut tebal. Sad. Sad. Sad. Karena setelahnya juga tebal lagi. Hati-hati. Sad. Tebal. Ro. Tebal. Dal tipis di antara dua huruf tebal. Sad. Roka. Sad. Roka. Yang tebal kita baca tebal. Tipis kita baca tipis. Fatayammamu sa'idan. Nah, mim bertasydid ya, jadi gunanya guna yang paling sempurna. Fatayammamu sa'idan. Inna 'alaina lal huda. ولا يخاف عقباها. Setelah lam alif apa itu? Wala kemudian apa? Ya khafu. Ya, demikian di antara bentuk penulisan ya yang gandeng dengan huruf semacam kha seperti itu. Ya khafu. Titiknya apa? Titik huruf ya. Ya khafu, ya. Nah, kemudian titik yang satu itu bukan nun tapi huruf apa? Kho. Ya, ya khafu. Nah. Fa siyamu thalathati ayyamin. Fa tipis, si tebal. Fa siyamu thalathati ayyamin. Baik, coba ulangi. Fasiyamu. Berikutnya, lanubayyitannahu wa ahlahu. Huruf apa yang ditasydid? Ya. Ya, kemudian nun. Ya. Zaman dari masing-masing tentu berbeda. Lanubayyi langsung. Lanubayyi. Adapun nun dengan menahan. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Baik, coba diulangi. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Baik. Apa yang berikutnya? Coba dibaca. Ulangi. Nah, sebagian membaca Rabbi zidni ilman. Apa yang kurang kalau demikian? Kurang pendek pada lafaz Rabb, ya. Rabbi tidak panjang, banyak satu harokat. Rabbi zidni. Tamam? Aywa. Ya, Rabbi maknanya Rabbi maknanya ya ini apa? Ada ya. Namun kita baca pendek. Rabbi zidni. Nah. Coba ulang lagi. Rabbi zidni ilman. Coba yang baris depan ini. Rabbi zidni ilman coba. Rabbi zidni ilman. Aywa. Baris tengah coba. Yang pas tengah, pas tiang, ya, soft yang di pas tengah, tiang. Nah. Ayo, yang merasa sejajar dengan tiang. Nah, baca Allah bizir di ilman. Nah, di sini nih, pendek, Rabbi langsung ke za, Allah bizir ni. Tamam, ulangi coba. Paling belakang. Ayo, demikian ya. Jadi ya-nya tidak ada di sini. Dibaca langsung pendek. Rabbi, Rabbi zid. Nah, kita lanjutkan. Wala sawfa yu'dika rabbuka. Yang agak sulit kalimat yu'ti bi ya huruf ta-nya jadi yu'tika dengan mempertahankan suara ain yu' ya kemudian pindah ke ta ti ti dengan tebal menyempurnakan kasrah yu'tika. Nah, kita ulang wala sawfa yu'tika rabbuka. إن ربه كان به بصيرا. إن ربه كان به بصيرا. بصيرا. طيب. Berikutnya. ألم نجعل له عينين. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Perhatikan kalimat marru ya. Marru, ra-nya tebal dan bibir maju pada ra yang kedua. Marru wa idza marru. Kemudian bihim ha-nya disuarakan bihim ya hi hu bihim ya. Wa idza marru bihim yataghamazuna. Wa idza marru bihim yataghamazuna. Baik. Berikutnya ma salakakum fi saqar. Jadi ini salakakum ya, semuanya berharokat salaka dan kaf beriringan dua-duanya. Sempurnakan pengucapan kaf. Ka ku salakakum. Ya, masing-masing dengan hams. Salakakum. Naam. Berikutnya, fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Kalau masih kurang pelan, enggak apa-apa, kita pelankan lagi. Fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum. Semakin pelan berarti harokatnya menyesuaikan, ya, harokatnya menyesuaikan, panjang gunnah juga menyesuaikan. Lahum ajrun ghairu mamnunin. Ya, huruf-huruf sukun tidak ada yang terputus suaranya, ya, tidak ada yang terputus suaranya. Lahum, ya, lahum a ajrun wa, ya. Run wa wairu mamnunin, ya, jadi tidak terputus. Lahum ajrun wairu mamnunin, tidak, masing-masing punya punya hak untuk diberi zaman, suaranya harus berjalan-berjalan kecuali huruf hamzah. Kalau hamzah memang putus, ya, misalkan fa, ya, fa wu. Kalau huruf yang lain ada suara yang berjalan. Nah, baik. Kadzabat. Coba baca. Kadzabat. Ada nafas tidak? Hamus setelah syiddah. Kadzabat. Ya. Baik. Famudu. Nah, sekarang coba antum perhatikan. Tentunya huruf ta dan fa berbeda makhrajnya. Kadzabat. Ini dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kadzabat. Coba. Kadzabat. Nah, sekarang Samudu. Nah, dalam ucapan Samud lidahnya di mana? Sa, pindah. Dengan ujung lidah dengan ujung gigi. Kalau ta dengan pangkal gigi. Kalau sa dengan ujung gigi. Nah, bacaan jumhur tidak mengidghamkan ta ke fa, jadi dibaca dengan dari makhraj masing-masing. Kadzabat Samudu. Ya, coba lagi. Kadzabat Samudu. Ta. Ya, jadi ta ada hamus dari tempat makhraj ta, fa juga ada hamus sendiri. Kadzabat Samudu. Coba. Ya, sebagian qurra membaca dengan idgham langsung ke fa, taknya hilang. Kadzabat. Kadzabat Samudu. Ya. Nah, kita kadang juga semi idgham. Kadzabat enggak ada hamus langsung ke fa. Kadzabat. Nah, ini juga kurang pas. Beri dulu hamusnya pada makhraj ta, kadzabat, kemudian baru pindah fa. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baik. Kadzabat Samudu bi tawaha. Innahu ala raj'ihi laqadirun. Laqadirun. Naam. Fasawfa yad'u thuburan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Ada hamzah, ada ain. Yubdi'u, hamzah, ya. wa yu'id bil ain. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu. Inna batasha rabbika lashadidun. Batasha. Batis tabal. Bato batasha. Nah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Langkah lagi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Hatta yadh'na hamlahunna. Pelajaran 54.